Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan penjelasan al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih dalam risalahnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ilmu syar'i keutamaannya dan kemuliaannya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, apa yang boleh sebutkan, bahwasanya al-ilmu wa tauhid. Ilmu ini memiliki hubungan dengan at-tauhid. Nah, artinya ketika seorang hamba ia mempelajari ilmu syar'i, demikian pula memahami seputar zat Allah tabaraka wa ta'ala, namanya, demikian pula sifat-sifatnya, maka akan tumbuh di dalam dirinya untuk kemudian dia senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, annahu la syai'a atyabu lil 'abdi wa la aladzu wa la ahwan wa la an'am li qalbihi wa 'aishihi min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa dawami dzikrihi wa sa'i fi mardatihi. Tidak ada sesuatu apapun yang dirasa paling baik untuk seorang hamba, demikian pula paling lezat, paling mendatangkan kenikmatan untuk hatinya dan kehidupannya, dibandingkan adanya perasaan mahabbah, kecintaan kepada penciptanya dan kepada zat yang mengaturnya. Demikian pula senantiasa dimengingatnya dan berupaya untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah buah daripada al-ilm yang menyebabkan seorang hamba akhirnya dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iqtirari bihi jahlan. Cukuplah ketika seorang hamba dia memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan dia memiliki ilmu. Dan ketika seorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, maka dia dikatakan sebagai seorang yang jahil, tidak memiliki ilmu. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya al-ilm yang dikatakan sebagai al-ilm itu membuahkan pada diri seorang hamba rasa khusyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buah daripada muncul pada dirinya sifat mahabbah, cinta kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla, berupaya untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka akan muncul pada dirinya perasaan khasyah, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini semakin menjelaskan kepada kita bab yang sebelumnya beliau sebutkan, syarful ilmi tabi'un li syarfil ma'lum, bahwasanya kemuliaan ilmu tersebut itu mengikuti kemuliaan sesuatu yang diilmui oleh ilmu tersebut. Pada pembahasan yang sebelumnya beliau menyebutkan bahwasanya ilmu yang menjelas, yang membahas seputar zat Allah tabaraka wa ta'ala, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, adalah seafdol-afdol ilmu di sisi Allah Azza wa Jal. Karena yang dibahas oleh seorang hamba adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Naam. sehingga menunjukkan kepada kita ala ilmu at-tauhid, memiliki hubungan dengan at-tauhid. Baik, kita bacakan penjelasan beliau di alinea setelahnya rahimahullah. Wa hadza huwal kamalul ladzi la kamala lil 'abdi bidunihi. Inilah kesempurnaan yang tidak ada kesempurnaan bagi seorang hamba tanpanya. Artinya tanpa ada pada diri seorang hamba perasaan mahabbah, cinta kepada Allah Azza wa Jalla, merasa lezat ketika mengingatnya, merasa nikmat hatinya ketika mengingat Allah Azza wa Jalla, adalah termasuk dari kesempurnaan yang apabila seorang hamba tidak memilikinya, maka tidak dikatakan pada dirinya memiliki sifat kesempurnaan tersebut. Walahu khuliqal khalqu, dengan sebab inilah makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin Allah ciptakan tujuannya adalah agar mereka tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wali ajlihi nazalal wahyu, dengan sebab inilah wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ursilatir rusul, diutusnya para rasul juga dalam rangka mengemban dan mendakwahkan masalah tersebut, mengajak umatnya untuk memiliki rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal dan berupaya untuk meraih ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Wa qamati samawati wal ardu wa wujidatil jannatu wan nar, berdirinya tegaknya langit dan bumi serta diciptakannya al jannah dan nar, juga disebabkan karena permasalahan tersebut. Wali ajlihi syuri'ati syara'i', dengan sebab inilah disyariatkan berbagai macam syariat-syariat oleh Allah Azza wa Jal. Puasa, solat, zakat, dan yang lainnya dari berbagai macam syariat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan pada makhluknya. Naam. Disebutkan dalam mereka para ulama bahwasanya semua syariat-syariat Allah Azza wa Jalla di antara dari hikmahnya adalah at-ta'abbudiyah. Yakni untuk menunjukkan dan membuktikan ketundukan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-ta'abbudiyah. Seorang mengerjakan salat menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang tunduk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengerjakan sholat juga demikian. Mengerjakan puasa juga demikian. Membuktikan dia sebagai seorang hamba yang tunduk kepada Allah, memberikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan amalan-amalan yang dia amalkan. Wa wudi'al baitul haram, diletakkannya rumah haram juga disebabkan karena permasalahan yang tadi disebutkan. Wa wajaba hajjuhu 'ala nasi iqamatan li dzikrihi allazi huwa min tawabi'i mahabbatihi war ridha bihi wa 'anhu. Diwajibkannya untuk seorang manusia agar mereka menjalankan, naam, iqamatan li dzikrihi, untuk mengingatnya. Nah, yang itu termasuk dari konsekuensi kecintaan kepada Allah dan bukti ridhonya dirinya kepada Allah dan ridhonya Allah Azza wa Jalla untuknya adalah dengan dia menjalankan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li ajli hadza umira bil jihad, karena sebab inilah manusia itu diperintahkan untuk berjihad, memerangi mereka orang-orang kafir yang tidak menjalankan prinsip sebagaimana prinsip ahli Islam ahli Islam diperintahkan untuk tunduk menjalankan syariat Allah Azza wa Jal. Mereka orang-orang kafir tidak demikian. Nah. وَضُرِبَتْ أَعْنَاقُ مَنْ أَبَاهُ وَأَثَارُ غَيْرَهُ عَلَيْهِ. Dan diperintahkan untuk dipenggal kepala-kepala orang-orang yang enggan tunduk di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jal. Dan lebih mengedepankan hal selainnya dari perkara tersebut. وَجُعِلَ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ دَارُ الْهَوَانِ خَالِدًا مُخَلَّدًا. Dan dijadikannya untuknya di akhirat sebagai tempat yang berisikan kehinaan untuk dirinya di neraka jahanam, kekal abadi dia masuk di dalamnya. Nah, itu semuanya adalah sebagai bukti agar seorang hamba benar-benar menjalankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian pula mengingatnya serta berupaya agar dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Bila pada diri kita dijumpai perkara-perkara yang beliau sebutkan rahimahullah, adanya rasa lezat, ya kan, ketika seorang mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, memiliki rasa kenikmatan dan ketenangan ketika dia berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan adanya usaha untuk meraih ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala, maka subhanallah, sungguh pada dirinya terdapat sekian banyak keutamaan-keutamaan yang besar, sekaligus sebagai bukti benarnya kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Sesuatu yang diprioritaskan, yang dikejar oleh seorang hamba, bukan secara lisan dia mengutarakan saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinna sya'na an tuhabba, namun yang diprioritaskan untuk dirinya adalah bagaimana caranya dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar mengaku-ngaku saja dia cinta kepada Allah, ini bisa sembarang orang mengucapkannya. Kalau sekedar pengakuan seorang mengatakan saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sembarang orang bisa mengelafazkan kalimat tersebut, ringan di lidah untuk diucapkan. Namun apabila seseorang dilihat apakah dia benar-benar cinta kepada Allah, dilihat apa dia benar-benar dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya ada beberapa konsekuensi-konsekuensi yang harus dia praktekkan pada lahiriahnya, pada amalan-amalan zahirnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa 'ala hadzal atharil 'azim assasatil millah. Dengan seluruh dari buah-buah perkara-perkara yang agung yang beliau sebutkan di atas rahimahullah, dibuatlah prinsip-prinsip di dalam agama ini. Nah, wa nusibatil qiblah, diletakkan kiblat oleh Allah tabaraka wa ta'ala di Mekah, tidak diletakkan di negeri yang lain. Allah pilih negeri Mekah sebagai rumah Allah Azza wa Jalla. Allah letakkan Ka'bah di dalamnya, dan Allah jadikan sebagai negeri yang haram, negeri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh bagi seorang muslim dia menumpahkan darah di negeri tersebut. Bahkan tidak boleh bagi seorang muslim untuk membunuh binatang-binatang yang ada di dalamnya. Nah, bahkan menebang pohon saja tidak dibolehkan, kecuali pohon idzikhir yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup atap-atap rumah mereka dengannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan demikian besar kemuliaan Ka'bah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perkara-perkara yang tadi disebutkan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar seorang hamba memperoleh rasa cinta kepada Allah, agar seorang hamba dia bisa memperoleh keinginan untuk senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal, dan bisa berupaya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan itu terbukti. Kalau semisal kita mendatangi Ka'bah, mendatangi Masjidil Haram atau Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kita menyaksikan pemandangan-pemandangan yang tidak pernah kita saksikan di negara-negara selainnya. Banyak orang yang ada di tempat tersebut semuanya sibuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang sibuk membaca Al-Qur'an, ada yang sibuk melakukan sholat, ada yang sibuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan aktivitas-aktivitas ibadah yang demikian luar biasa banyaknya. Belum lagi keinginan untuk memperbanyak sedekah, subhanallah. Nah, ini ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Dalam setiap waktu ada seseorang yang datang melakukan tawaf di Ka'bah. Tidak pagi, tidak malam, tidak tengah malam, kita menyaksikan tidak pernah kosong Ka'bah dari mereka, orang-orang yang tawaf di sekitarnya. Sehingga menyebabkan seseorang hamba timbul semangatnya untuk memiliki usaha agar dia bisa menjadi orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua dampak-dampak yang tadi disebutkan adalah sebagai tujuan ditetapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa qutbur ruhal khalqi wal amri, dan itulah poros dari berputarnya makhluk dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya bertujuan untuk melakukan perkara-perkara yang mulia yang beliau sebutkan. Wala sabila ila dukhuli ila dhalika illa min babil ilm. Nah, ini syahidnya. Tidaklah ada cara atau jalan untuk seseorang bisa memperoleh itu seluruhnya kecuali melalui pintu ilmu. Kecuali melalui pintu ilmu. Nah, seorang tidak bisa berhaji kecuali harus dia belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tidak bisa mengerjakan sholat kecuali harus mempelajarinya, seperti apa sholat tersebut. Nah, waktu-waktunya, rekaatnya, tata caranya, zikir-zikirnya, serta pembatal-pembatalnya. Ini semuanya diatur dan dijelaskan di dalam Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan yang demikian gamblangnya. Nah, ini syahidnya. Seorang tidak bisa menempuh dan menghasilkan perkara tersebut kecuali dia harus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fa inna mahabbata syai far'un 'ani syu'uri bihi wa 'araful khalqi billahi wa syadduhum hubban lahu fa kullu man 'arafa Allah ahabbahu wa man 'arafa ad-dunya zahida fihim. Maka sesungguhnya kecintaan seseorang kepada sesuatu ini termasuk dari cabang perasaan dia dengannya. Seperti apa perasaannya? Nah, menimbulkan rasa cinta kepada sesuatu tersebut. Makhluk yang paling mengenal Allah, yang paling besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَكُلُّ مَنْ عَرَفَ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا زَهِدَ فِيهِمْ. Maka seluruh mereka, orang-orang yang mengenal Allah, niscaya dia akan mencintai Allah. Dan barang siapa yang mengenal hakikat dari dunia, dia akan memiliki sifat zuhud terhadap perkara-perkara ad-dunya. Nah, فَالْعِلْمُ يَفْتَحُ الْبَابَ الْعَظِيمَ أَلَّذِي هُوَ سِرُّ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ. Ilmu itu membuka satu pintu yang demikian besar, dan itu adalah rahasia penciptaan dan seluruh urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ketika Allah sebutkan Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yatanazzalul amru bainahum, Allah turunkan semua urusannya di antara langit dan bumi tersebut. Allah sebutkan tujuan dari Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi tersebut serta menurunkan wahyu-wahyunya di antara keduanya adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ternyata tujuannya agar seorang hamba memiliki ilmu, bukan memiliki dunia, bukan memiliki sesuatu yang lain. Tujuannya agar mereka memiliki ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkannya, dan segala sesuatu itu diketahui, diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian disebutkan oleh beliau pada alin yang setelahnya rahimahullah, wa annal ladzata bil mahbubi tad'ufu wa taqwa bihasabi quwwatil hubbi wa dha'fihi. Kelezatan yang dirasa oleh seseorang kepada sesuatu yang dicintainya akan melemah, akan menguat sesuai dengan kekuatan kecintaan dirinya dan lemahnya rasa cinta tersebut kepadanya. Kalau semisal kita semakin cinta kepada sesuatu, maka kita akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Nah, kelezatan yang luar biasa. Akan berkurang rasa cinta tersebut, rasa lezat tersebut disebabkan karena kurangnya atau lemahnya kecintaan kita kepadanya. Nah, dalam perkara apa saja kita rasa demikian, ya kan? Seorang sangat cinta, suka memakan buah tertentu. Nah, dia akan merasakan kelezatan yang demikian sangat ketika menyantapnya, ya kan? Karena kecintaan dirinya, kesukaan dirinya kepadanya itu demikian besar. Berbeda dengan mereka orang-orang yang tidak memiliki cinta sebagaimana dirinya. Nah, ketika merasakannya tidak merasakan selezat apa yang dia rasakan. Dari sisi pengorbanan juga demikian. Semakin besar rasa cinta seorang kepada sesuatu, maka dia rela berkorban apa saja untuknya. Nah, pengorbanan disebabkan karena rasa cinta yang demikian luar biasa sering digambarkan oleh mereka para ulama dengan syair Majnun Laila. Nah, yang orang tersebut menjadi gila disebabkan karena kecintaan yang demikian besar kepada Laila dalam keadaan ternyata Laila tidak mencintainya, stres dia. Nah, sampai membuat satu syair dan menyebutkan dalam syairnya, marartu bidiyar diyaru Laila wa qabaltu dzal jidari wa dzal jidar wa ma hubbal jidari syaqaqna qalbi walakin hubba man sakana diyar. Saya melewati rumahnya Laila. Ketika dia melewati rumahnya Laila tersebut, maka dia menciumi dinding-dindingnya, subhanallah. Ini yang dikenal sebagai Majnun Laila, gila disebabkan karena si Laila, sementara Laila tidak mencintainya. Nah, maka saya menciumi dinding-dinding rumahnya Laila, tidaklah saya menciumi dinding-dindingnya disebabkan karena saya cinta kepada rumah tersebut. Tapi yang menyebabkan saya melakukannya adalah cinta kepada pemilik atau orang yang tinggal di dalamnya. Ya subhanallah. Rela berkorban melakukan apa saja demi mendapatkan kecintaan sesuatu yang ia cintai tersebut. Kelezatan itu berpengaruh dengan rasa cinta yang dimilikinya. Akan menguat dengan kuatnya perasaan cinta, akan lemah dengan lemahnya rasa cinta yang dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian kata beliau di sini, fakullama kana al-hubbu aqwa kanatil ladzatu a'zham. Perhatikan kata beliau rahimahullah, setiap rasa cinta tersebut itu semakin kuat, maka kelezatan yang dia rasakan itu semakin besar dirasa oleh dirinya. Walihada ta'zumu ladzatu dhama'ani bi syurbil ma'il barid bi hasabi shiddati talabihi lil ma'. Karena inilah semakin besar kelezatan yang dirasa oleh seorang yang dalam keadaan kehausan ketika dia menjumpai air yang dingin. Bihasabi syiddati talabihi lil ma', disebabkan karena demikian besar keinginannya untuk mendapatkan air tersebut. Iya kan? Antum olahraga dari siang sampai menjelang asar, berkeringat, panas, dalam kondisi matahari sedang terik-teriknya, tidak ada air. Nah, ketika lewat penjual es dengan buah yang demikian segar, wah, nikmat rasanya, lezat dirasa di tenggorokan kita ketika meminumnya, ya kan? Ini perasaan lezat yang muncul sesuai dengan keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Kalau semisal keinginan kita melemah, maka kelezatan tersebut itu akan melemah. Bahkan kalau semisal tidak ada pada dirinya rasa keinginan sama sekali kepada sesuatu tersebut, maka tidak ada rasa cinta tertarik dia untuk kemudian memilikinya. Nah, iya kan? Orang yang suka durian itu banyak, tapi yang enggak suka juga banyak. Nah, perbedaan jauh antara seorang yang suka dengan seorang yang tidak suka dari sisi pengorbanan, rela untuk membelinya. Nah, porsi yang dia makan juga berbeda. Ini disebabkan karena faktor al-mahabbah, rasa cinta yang dimiliki oleh dirinya. Wa kadzalikal ja'i', demikian pula keadaan seorang yang lapar ketika menjumpai sesuatu yang dia sukai untuk menyantapnya, maka akan muncul kelezatan yang luar biasa ketika dia menyantap makanan tersebut. Nah, ini dalam beberapa perkara-perkara duniawi demikian. Lihat uslub dari Al-Imam Ibnu Qayyim untuk kemudian menerangkan kepada kita hakikat mahabbah seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kelezatan yang dirasa oleh seorang hamba ketika merasakan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal, itu ternyata bertingkat-tingkat, ada yang kuat, ada yang lemah, sesuai dengan benar tidaknya rasa cinta seorang hamba untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sehingga seorang yang semakin besar rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia rela berkorban apa saja. Berkorban apa saja, rela demi mendapatkan ridha Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan seperti apa keadaan para sahabat Rasul dari kalangan muhajirin ketika mereka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah ke kota Madinah. Tak sedikit di antara mereka yang berkorban. Sampai ada bahkan sebagian mereka yang rela untuk memberikan semua hartanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, demi bisa berhijrah ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mereka merasakan kelezatan yang luar biasa ketika mengorbankan semua yang mereka miliki tersebut. Mereka merasakan kelezatan yang luar biasa ketika menemani Rasul berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Walaupun sebagian mereka ada yang terluka, sebagian mereka ada yang cacat, bahkan sebagian mereka ada yang mengalami sakaratul maut, namun mereka subhanallah merasakan kelezatan yang luar biasa dari apa yang mereka rasakan tersebut. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Hingga disebutkan, diceritakan ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketika itu berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ketika dia berjaga, maka datang orang kafir memanahnya. Dalam keadaan ternyata ketika dia berjaga di waktu tersebut di malam hari, dia sedang melakukan sholat. Dia sedang melakukan sholat. Dan subhanallah, dia tidak mau memutus sholatnya. Hingga orang kafir ini kembali memanahnya. Dia terus demikian. Kembali memanahnya. Dia terus demikian. Nah, sampai setelah mengerjakan sholat, dia bangunkan saudaranya dan saudaranya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang bergiliran tidur. Ia menyayangkan kenapa dia tidak membangunkan dirinya. Nah, untuk membantunya melawan mereka, orang-orang kafir yang memanahnya. Dia mengatakan dia tidak membangunkan saudaranya karena merasakan kelezatan ketika melakukan ibadah sholatnya dan tidak memutus sholatnya, disebabkan karena perasaan yang dia rasakan ketika itu. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini semuanya bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Perasaan-perasaan yang tadi kita sebutkan berbeda-beda antara seorang muslim yang satu dengan seorang muslim yang lainnya. Nah, sesuai dengan besarnya, kuatnya rasa cinta dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika man ahabba syai'an kanat ladzatuhu 'ala qadri hubbi iyyahu, kata beliau rahimahullah. Demikianlah keadaan seorang yang mencintai sesuatu, maka kelezatan dirinya ala qadri hubbi iyyahu, sesuai dengan kadar tingkatan kecintaannya kepada sesuatu tersebut. Semakin besar, semakin besar kelezatannya. Bila lemah rasa cintanya, semakin lemah pula kelezatan yang dirasakan oleh dirinya. Nah, lihat bagaimana Nabi SAW di dalam hadis beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fi sholati, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan penyejuk pandanganku ketika saya sedang melakukan ibadah sholat. Ketika Rasulullah SAW mengerjakan ibadah sholat, beliau merasakan demikian sejuk pandangannya, tenang hatinya. Nah, tenang hatinya, merasakan kelezatan yang demikian luar biasa ketika seorang dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin bila kita tidak menjumpai, ketika kita merasakan sholat, merasakan kelezatan sebagaimana Rasulullah alaihi salam merasakannya, maka yang diperiksa untuk lebih awal, untuk kita koreksi adalah sejauh mana rasa benarnya cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Wal hubbu tabi'un lil ilmi bil mahbubi wa ma'rifati jamalihi adh-dhahiri. Naam. Wal batin. Dan kecintaan tersebut itu muncul mengikuti al ilm, pengetahuan seseorang kepada sesuatu yang dicintainya. Demikian pula wawasan pengetahuan dirinya terhadap bagusnya yang nampak dari sesuatu tersebut, demikian pula yang batinnya. Naam. Berarti itu semuanya kembalinya ke ilmu, kembalinya ke al-ilm. Seorang tidak akan mengetahui demikian lezat satu minuman tertentu sehingga muncul kecintaan yang luar biasa untuk dia bisa meminumnya, kecuali dia mengetahuinya. Nah, minuman ini masya Allah zen, bahannya dari ini dan itu, rasanya masya Allah. Nah, memiliki ilmu, ya kan. Kalau seorang dia tidak mengetahui tentang minuman tersebut, dia menganggapnya biasa-biasa saja. Mungkin rasanya mirip dengan rasa minuman sebagaimana umumnya. Nah, kecintaan seseorang kepada sesuatu sehingga merasakan kelezatan yang luar biasa ketika merasakan sesuatu tersebut, Ini semuanya ternyata cabangnya, kembalinya, muaranya disebabkan karena al-ilm dan pengetahuan, wawasan seorang kepada bagusnya zahir dan batin sesuatu yang dicintainya tersebut. Nah, falazzatun nazar ila Allah ba'da liqa'ihi bihasabi quwwati hubbihi wa iradatihi. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim di sini rahmatullah alaih, kelezatan yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia memandang Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, disebutkan di dalam hadis yang mutawatir bahwasanya seorang hamba nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhammuna fi ru'yatihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian nanti kelak di hari kiamat akan melihat Rabb kalian, melihat Allah Azza wa Jalla pencipta kalian, sebagaimana kalian melihat malam, sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama. Naam, yang kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Disebutkan dalam sebagian lafaz, kama tarawnal qamar laisa dunaha sahab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalian melihat bulan purnama dalam keadaan tidak ada awan pun yang menutupi bulan tersebut. Di mana seorang berada, dia akan bisa melihatnya, ya kan? Tidak perlu berdesak-desakan untuk kemudian melihat bulan purnama. Sekedar dia melihat ke atas, dia akan melihatnya. Dimanapun dia berada, akan mudah untuk melihat bulan tersebut. Demikianlah keadaan seorang hamba ketika dia melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kelezatan yang dirasakan oleh seorang muslim ketika dia melihat Allah Azza wa Jal berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bihasabi quwwati hubbihi wa iradatihi. Itu semuanya sesuai dengan kadar kuat tidaknya rasa cinta dia dan keinginan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia memiliki perasaan cinta yang demikian kuat kepada Allah, keinginan dia untuk berjumpa Allah demikian kuat, maka semakin lezat dia memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya ahlul jannah ketika mereka diberi kesempatan untuk melihat Allah Azza wa Jal, maka tidak ada dirasa oleh mereka satu nikmat pun yang mereka rasakan di dalam al-jannah melebihi kenikmatan yang mereka rasakan ketika mereka memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, ini masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kenikmatan ketika ahli jannah melihat Allah itu melupakan ataukah mengalahi kenikmatan yang mereka rasakan dari menyantap buah-buahan yang ada di dalam al-jannah, meminum minuman yang ada di dalam al-jannah, memiliki istri-istri dari kalangan hurul ain, rumah yang demikian megah dan indah. Subhanallah. Ini menunjukkan demikian besar kelezatan yang dirasakan oleh seorang mukmin kepada Allah disebabkan karena besarnya rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzalika bihasabil ilmi bihi wa sifatihi wa bi sifati kamalihi. Itu semuanya kata beliau rahimahullah sesuai dengan ilmu, kadar ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba tentang Allah dan tentang sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya ternyata kepada ilmu. Ingin seseorang memiliki rasa cinta yang kuat kepada Allah, maka dia harus mempelajari Allah Azza wa Jalla, mempelajari nama-namanya Allah dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan ilmu seorang hamba tentang Allah itu semakin kuat, semakin besar, maka semakin besar dan kuat pula rasa lezzah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idhan al-ilmu huwa aqrabu turuqi ila a'zamil ladzat. Maka kalau demikian, kata beliau rahimahullah, ilmu adalah jalan yang paling dekat untuk menyampaikan seorang hamba kepada kelezzatan-kelezzatan yang paling besar dirasa oleh seorang hamba. Nah, yaitu kelezzatan ketika dia melihat Allah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga bila tujuan seseorang untuk dia bisa merasakan itu seluruhnya ternyata dengan mempelajari al-ilm, maka bersemangatlah kita untuk terus kiat mempelajarinya. Nah, tumbuhkanlah pada diri kita rasa cinta kepada al-ilm dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan al-ilmu tersebut. Karena kelezatan seseorang kepada sesuatu itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan ilmu dirinya ke hakikat sesuatu yang dicintainya. Semakin seorang hamba dia mengetahui tentang keutamaan al-ilm dan fadilah kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan kemuliaan yang dihasilkan oleh dirinya nanti ketika memilikinya, itu semakin besar dan kuat pula semangat dirinya untuk mempelajarinya, merasakan kelezatan yang luar biasa ketika berada di majalisul ilm. Nah, mungkin kalau kita mendengarkan kisah-kisah para salaf ketika mereka mempelajari ilmu, subhanallah, mereka mempelajari ilmu hanya demi mendapatkan sekian hadis yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka rela safar ke tempat yang jauh. Nah, dalam keadaan safar di masa tersebut tidak sebagaimana dan semudah sekarang dengan pesawat terbang, dengan kendaraan roda 4. Pada zaman dahulu, seorang yang memiliki kendaraan, yang memiliki uang, dia bisa membeli dengan uangnya kendaraan yang paling cepatnya ya mungkin kuda, ya kan? Kuda, unta. Nah, coba kalau semisal antum naik kuda, naik unta ke apa namanya, Ka'bah, ke Mekah, demikian capeknya, ya kan, capeknya luar biasa, membawa makanan demikian banyak, membawa bekal yang tidak sedikit, subhanallah. Belum lagi nantinya kalau semisal malam tidur di mana, dia hujan harus kemana. Ini semuanya adalah rintangan-rintangan yang didapatkan oleh mereka para salaf ketika mereka menghadiri dan mendapatkan al-ilm. Mereka merasakan kelezatan yang luar biasa ketika berkorban untuk bisa sampai ke ilmu tersebut. Nah, disebabkan karena fahamnya mereka tentang hakikat dari kemuliaan al-ilm. Allahu a'lamu bissawab. Ini sedikit yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.